Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Kembali kita bahas hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita membahas hadis ini dalam beberapa pertemuan yang tidak sedikit karena panjangnya hadis dan juga karena kandungannya yang sangat penting seputar agama Islam secara global, maka harus kita fahami dengan baik. Seperti biasa, kita murojaah, ulas kembali materi yang kita pelajari dan kita catat di pertemuan yang sebelumnya. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Tentang syarat-syarat ya, bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah. Nah, dimulai dari syarat yang pertama, waktu itu apa? Al-ilm. Syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm, yaitu mengetahui makna yang benar, makna la ilaha illallah yang benar. Kemudian syarat yang kedua, al-yaqin. Al-yaqin yakni meyakininya secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, meyakini makna la ilaha illallah secara pasti, mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Walaupun keraguan yang hanya sekian persen, tidak boleh. Tidak bermanfaat di dalam akidah dan di dalam iman asyak, keraguan. Yang bermanfaat hanyalah al-yaqin. Kemudian syarat yang ketiga, al-ilm wal-yaqin wal-qabul. Yang ketiga adalah al-qabul, yaitu apa? Menerima dengan hati dan lisan. Yani hatinya benar-benar menerima kalimat la ilaha illallah dan menerima makna la ilaha illallah dengan lapang. Menerima dengan baik. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya perasaan tidak suka atau angkuh terhadap la ilaha illallah. Demikian juga yang kedua, menerima dengan lisan. Yakni dia menjaga lisannya dengan baik. Tidak terucap sepatah kata pun yang mengesankan atau menunjukkan dia tidak terima atau tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk, menjalankan konsekuensi-konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa saja dijalankan. Dan konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang kita singgung, ada konsekuensi yang hukumnya jika ditinggalkan membatalkan syahadat la ilaha illallah. Jadi benar-benar mendasar seperti syirik akbar. Meninggalkan syirik akbar merupakan konsekuensi yang mendasar, yang harus. Ya, konsekuensi kalimat la ilaha illallah yang harus meninggalkan berbagai bentuk syirik akbar. Jika dilakukan maka syahadat la ilaha illallah batal. Dan di sana ada konsekuensi la ilaha illallah, ya, yang sifatnya adalah kesempurnaan. Ya, sehingga jika ditinggalkan syahadatnya tetap sah. Hanya saja kesempurnaan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada kesempurnaan wajib, ada kesempurnaan yang sunnah. Tetapi jika tinggalkan tidak sampai membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keberapa berikutnya? Syarat yang kelima apa? Apa? As-sidq, jujur. Al-ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyadu fadri ma'akul. Was-sidqu, as-sidq. Sidq yakni jujur. Kesesuaian antara hati dan lisan. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan hatinya pun meyakini apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh hatinya memiliki keyakinan yang berbeda dari apa yang dia ucapkan. Kemudian syarat yang keenam, al-ikhlas. Al-ikhlas ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas. Ya, tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk ditampakkan dan diperlihatkan kepada kaum muslimin sehingga dapat hidup bersama kaum muslimin. Ya, jadi dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah tetapi riya karena makhluk, agar dilihat oleh makhluk. Apalagi al-mahabbah, syarat yang ketujuh adalah mahabbah, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai konsekuensi la ilaha illallah, dan yang ketiga mencintai ahlu syahadah la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang bertauhid, yang bersyahadat la ilaha illallah. Dan terfahami sebaliknya, ya, membenci hal-hal yang merupakan kesyirikan, membenci kesyirikan dengan berbagai ragamnya. Demikian juga membenci ahlu syirk, para pelaku kesyirikan. Apalagi yang kita pelajari? Maaf, syahadat Muhammad Rasulullah, bagaimana? Maaf, yani syahadat anna Muhammad Rasulullah, ini bagian dari rukun Islam yang pertama. Hanya saja ini bagian yang keduanya. Bagian yang pertamanya adalah syahadat la ilaha illallah, bagian yang keduanya adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, keduanya ya dijadikan sebagai satu rukun. Kenapa? Kenapa? La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kenapa? Dua kalimat ini dijadikan sebagai satu rukun, tidak dipisah. Nah, karena semua amalan di dalam Islam itu ya bergantung pada dua kalimat ini. Ya, bergantung pada dua kalimat ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah yang mengandung makna ikhlas, dan bergantung atau berdasarkan pada kalimat Muhammad Rasulullah yang mengandung makna mutaba'ah. Tidak ada amalan yang diterima di dalam Islam kecuali jika memenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas lillahi ta'ala yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, dan mutaba'ah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang terkandung di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Baik. Sehingga ikhlas dan mutaba'ah merupakan syarat sah dan syarat diterimanya semua amalan, sehingga ya, kalimat, dua kalimat syahadat ini dijadikan satu rukun mendasari untuk semua syariat atau semua cabang syariat. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Nah, di dalam syahadat Muhammad Rasulullah ya, berlaku padanya tiga tingkatan syahadat yang telah kita pelajari. Ya, syahadat definisinya di dalam syariat mencakup tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-ilm wal-i'tiqad, mengetahui dan meyakini. Sehingga dalam syarat Muhammad Rasulullah juga sama, harus mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi itu adalah utusan Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meyakininya, mengetahui dan meyakini. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan syahadat yang kedua adalah al-iqrar, yakni mengikrarkannya secara lisan. Jadi setiap orang yang mampu berbicara harus mengikrarkan dengan lisannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti tingkatan yang ketiga adalah adalah al-ikhbar, memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Ya, dan pemberitahuan ini dengan dua cara atau dua bentuk. Yang pertama adalah pemberitahuan secara lisan. Ini berbeda dengan ikrar. Kalau ikrar itu baik didengar oleh orang lain maupun tidak. Ikrar sekedar penegasan apa yang diyakini dalam hati. Adapun ikhbar berarti memberitahukan kepada orang lain. Ada orang lain yang mendengar. Pemberitahuan yang pertama adalah dengan lisan. Ya, dan yang kedua adalah pemberitahuan dengan amal perbuatan. Jadi perbuatannya menerapkan dan melaksanakan konsekuensi syahadat. Melaksanakan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti melaksanakan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah ini bagian dari syahadat itu sendiri. Ya, dan konsekuensinya apa saja? Naam. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah seperti yang terang oleh para ulama, ya. Yang pertama adalah apa? Melaksanakan perintah-perintah beliau. Ya. Kalau tidak mau melaksanakan perintah beliau, maka syahadatnya, syahadat Muhammad Rasulullah yang dia ucapkan, ya, tidak sah atau kurang nilainya. Kemudian konsekuensi yang kedua, meninggalkan larangan-larangan beliau juga sama. Jika ada suatu perbuatan atau suatu ucapan yang beliau larang, maka sebagai bentuk syahadat Muhammad Rasulullah, kita harus meninggalkan ucapan dan perbuatan tersebut. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai berita-berita beliau. Ya, baik berita tentang sesuatu yang terjadi di waktu yang lampau, masa dahulu, atau masa sekarang yang terjadi ketika beliau menyampaikannya, atau di masa yang akan datang. Baik berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maupun berita tentang makhluk-makhluknya. Baik berita yang tentang perkara yang terjadi di kehidupan dunia ini maupun berita yang terjadi di kehidupan akhirat nanti. Semuanya dipercayai dan diyakini. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan syariat yang beliau bawa. Ya, jadi tidak beribadah kepada tidak beribadah kepada Allah ya dengan cara-cara di luar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dengan tradisi beribadah kepada Allah tapi dengan adat. Beribadah kepada Allah tapi menggunakan tradisi atau dengan hawa nafsu seenaknya sendiri. Apa yang dia inginkan, membuat amalan sendiri dan seterusnya, tidak. Ya. Kalau mempersaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ya berarti kita beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang beliau bawa. Ya. Tuntunannya bagaimana di dalam beribadah kepada Allah. Apalagi? Terkait dengan konsekuensi yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan syariat yang beliau bawa. Berarti kita harus, berarti ibadah-ibadah yang kita lakukan harus mencocoki sunnah, mencocoki syariat. Dan para ulama menerangkan harus mencocoki sunnah, mencocoki syariat dalam berapa hal ibadah itu? Dalam 6 hal. Ya, ibadah harus mencocoki sunnah, mencocoki syariat dalam 6 hal. Hal yang pertama apa? Apa? Asbab, sebab. Ya, dalam hal sabab, sebab. Ya. Mencocoki sunnah terkait dengan sebabnya. Apa sebab ya kita melakukan amalan ini? Walaupun bentuk amalannya disyariatkan, tetapi sebabnya juga harus sama. Tidak boleh kita melakukan suatu amalan yang syar'i, tapi dengan sebab yang tidak syar'i. Ya, melakukan amalan yang syar'i, sholat misalkan, kan sholat amalan yang syar'i. Ya, tetapi ya kita juga harus ya menyesuaikan sunnah terkait dengan sebabnya. Kenapa melakukan sholat ini? Sebabnya syar'i atau tidak syar'i? Kalau sebabnya tidak syar'i, maka amalannya tertolak, tidak sah. Ya, jika sebabnya juga syar'i, amalannya syar'i dan sebabnya juga syar'i. Sebab yang mendorong kita melakukan amalan ini juga syar'i. Maka ketika itulah amalan kita diterima. Sebagai contoh apa waktu itu? Namun sholat 2 rakaat. Ya. Di antara sebab yang syar'i kita melakukan sholat 2 rakaat. Apa di antaranya? Dukhulul masjid. Sebabnya adalah masuk masjid. Karena kita masuk masjid, maka kita sholat 2 rakaat. Berarti itu sebab yang syar'i masuk masjid, sebab yang syar'i untuk melaksanakan sholat. Ya. Tetapi kalau melaksanakan 2 rakaat, sebabnya adalah dukhulul bait, masuk rumah, maka itu sebab yang syar'i atau tidak? Tidak. Maka amalannya tidak diterima. Ya. Demikian juga apa? Puasa di hari tertentu. Misalkan puasa di hari Senin. Sebabnya karena amalan itu diangkat kepada Allah di hari Senin. Ya, dan kita ingin amalan kita diangkat kepada Allah dalam keadaan kita sedang berpuasa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang syar'i untuk melakukan puasa Senin. Tetapi kalau puasa di hari Senin, sebabnya adalah sebagai contoh untuk merayakan Isra Mi'raj, contoh, ya contoh saja, maka ya itu adalah sebab yang tidak syar'i, tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Maka puasa tersebut tidak diterima. Kemudian hal yang kedua apa? Jenis, harus mencocoki sunnah dan syariat dalam hal jenis. Ya. Jenisnya juga ya sesuai dengan syariat. Sebagai contoh apa waktu itu? Ya, kita berkurban, udhiyah, menyembelih udhiyah atau kurban. Maka jenis yang disyariatkan adalah unta atau sapi atau kambing. Itu jenis hewannya. Ya, maka tidak boleh berkurban menyembelih udhiyah dengan jenis hewan yang lain. Kemudian hal yang ketiga apa? Nah, mencocoki syariat beribadah kepada Allah dengan mencocoki syariat dalam hal tata cara. Ya, sebagai contoh berwudu, mengerjakan sholat, tata caranya seperti itu. Urutannya seperti itu, maka tidak boleh diubah tata caranya, tidak boleh diubah tertibnya, urutannya. Ya. Kemudian hal yang berikutnya apa? Adad atau jumlah. Ya. Kadar ya. Kadar atau jumlah adad. Ya, jika ada ketentuan jumlah ya, jumlah atau ukuran di dalam syariat terkait dengan ibadah tertentu, maka harus sesuai dengan syariat dalam hal ukuran atau jumlah. Ya, seperti berzikir setelah salat ada ukurannya. Ya, demikian juga berwudu ketika membasuh maksimal 3 kali, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian hal yang keberapa berikutnya? Apa? Zaman atau waktu. Nah, hal yang berikutnya adalah zaman atau waktu. Jika ada batasan, ya, ketentuan waktu untuk suatu ibadah, maka kita harus menyesuaikan syariat terkait dengan waktu tersebut. Ya, seperti sholat, ya, ada batasan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas mukminin, atas orang yang beriman, dan telah ditentukan waktunya. Apalagi? Makan. Tempat, terkait dengan tempat. Ya, ini jika ada ibadah yang ada ketentuan tempatnya, tempatnya di sini, tidak boleh di tempat yang lain. Ya, maka kita harus mencocoki syariat terkait dengan tempatnya. Seperti apa? I'tikaf, hanya di masjid. Ya. Hanya di masjid. Demikian juga apa contoh lainnya? Apa? Berhaji. Ya, berhaji ya di sana di Al-Bait, Baitullah, di Ka'bah dan Masyair. Masyair, masyair ini tempat-tempat manasik di sana. Tidak boleh haji ya di tempat yang lain. Misalnya kan di mana? Hah? Masalah. Ada yang terjadi kelompok-kelompok yang menyimpang haji ke mana? Ya, Karbala. Enggak boleh. Sudah ya. Berarti 6 hal itu ya. Apa lagi? Hah? Catatannya apa lagi? Nah, kemudian terkait dengan konsekuensi-konsekuensi syarat Muhammad Rasulullah, bagaimana jika dilanggar, melanggar konsekuensi syarat Muhammad Rasulullah? Nah, sudah kita catat waktu itu, pelanggaran terhadap konsekuensi syarat Muhammad Rasulullah ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama adalah pelanggaran yang membatalkan syahadat. Seperti apa? Nah, seperti meyakini tidak wajibnya menaati perintah dan larangan, tidak wajibnya melaksanakan perintah beliau dan tidak wajibnya meninggalkan larangan-larangan beliau. Maka ini pelanggaran yang membatalkan syahadat. Berarti dia tidak bersyarat Muhammad Rasulullah. Kalau tidak bersyarat ya berarti bukan muslim. Walaupun dia banyak mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi konsekuensinya tidak dia jalankan. Kemudian apa lagi? Macam yang kedua. Nah, pelanggaran yang mengurangi nilai syahadat Muhammad Rasulullah tetapi tidak membatalkannya. Seperti apa? Nah, seperti meninggalkan suatu perintah Rasulullah SAW, suatu perbuatan yang diperintahkan oleh beliau, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh beliau karena hawa nafsu, dalam keadaan masih meyakini sebenarnya wajib meninggalkan larangan beliau dan wajib melaksanakan perintah beliau. Maka yang seperti ini mengurangi nilai syahadat tetapi tidak membatalkannya. Ini sekedar contoh, perinciannya panjang. Artinya kita harus merinci, kita harus jeli merinci dan tidak terburu-buru dalam menghukumi. Oh, batal syahadatnya. Oh, tidak batal syahadatnya, enggak masalah. Tidak, harus dirinci seperti tadi. Intinya ada dua macam pelanggaran terhadap konsekuensi syahadat. Ya, kalau kita tahu ya silakan kita bisa menilai. Kalau kita tidak tahu, ragu, ini pelanggaran yang masuk ke macam pertama atau kedua, ya jangan buru-buru untuk menilai. Apalagi? Sudah ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Masih seputar rukun yang pertama, yaitu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama, ini permasalahan, masalah. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah cukup dengan syahadat yang pertama untuk masuk Islam? Ataukah harus dengan dua kalimat syahadat? Ataukah harus dengan dua kalimat syahadat? Terfahami ini permasalahannya? Terfahami ya? Kalau ada orang yang non muslim, orang kafir, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia belum mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Entah jedanya lama atau sebentar. Intinya dia baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia sudah masuk Islam atau belum? Kok bisa antum langsung belum? Sudah belum. Ini yang mau kita pelajari. Ya kan? Jelas ini. Berarti sudah masuk Islam atau belum? Belum dipelajari maksudnya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya sudah masuk Islam karena cukup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jelas. Ada yang mengatakan seperti tadi, dia belum masuk Islam, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas ya? Masa dirinci kan pendapatnya, sudah jelas itu, sudah terpahami dari yang antum catat tadi. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah cukup dengan syahadat yang pertama la ilaha illallah untuk masuk Islam, ataukah harus dengan dua kalimat syahadat baru masuk Islam. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat apa ini? Apa? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa pendapat yang lebih nampak itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Berarti apa itu? Sudah masuk Islam belum? Hanya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah begitu saja. Sudah masuk Islam belum berarti? Sudah. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi sudah masuk Islam. Nampaknya juga seperti itu kalau Anda lihat dalil yang Anda baca, yaitu yang lebih nampak ya. Atau pendapat yang lebih kuat ya. Cukup dengan syahadat yang pertama. Cukup dengan syahadat yang pertama. Nah, dalilnya apa ini? Kenapa cukup dengan syarat yang pertama? Masih ingat dengan kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma di dalam jihad yang kemudian mendapatkan teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika jihad Usama bin Zaid apa? Sudah mengacungkan pedangnya ke seorang musuh. Ya, ketika mau ditebas, orang itu langsung mengatakan bagaimana? La ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Tapi tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Disalahkan atau tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disalahkan. Beliau mengatakan berulang kali ya. Berulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqataltahu ya Usama? Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berangan-angan, berandai-andai baru masuk Islam. Karena orang yang baru masuk Islam itu kan banyak dimakluminya. Berandai-andai Usamah bin Zaid sendiri itu baru masuk Islam sehingga dimaklumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan beliau sudah lama masuk Islam. Jadi ada tegur keras seperti itu. Jelas ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyalahkan Usama. Zahirnya yang nampak dari hadis ini sudah muslim atau belum? Sudah. Kalau belum ya enggak apa-apa. Dia belum muslim, baru kalimat syahadat yang pertama. Kan begitu. Belum mengatakan Muhammad Rasulullah. Dalil yang kedua tentang apa? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, kematian Abu Thalib. Masih ingat hadisnya? Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib akan meninggal dunia? Apa? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya am, wahai pamanku, ucapkanlah apa? La ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku persaksikan untukmu. Jadi aku akan bersaksi bahwa engkau telah mengucapkannya wahai pamanku. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan aku persaksikan, ya Allah, Abu Thalib sudah mengatakan la ilaha illallah, akan aku persaksikan, akan aku bela. Nah. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat syahadat yang keberapa? Yang pertama saja. Tidak mengatakan wahai paman, wahai pamanku ucapkanlah qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak. Hanya satu. Yaitu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan itu akan masuk dalam Islam berarti. Cukup satu tinggal meninggal. Demikian juga di dalam hadis yang lain bagaimana? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau ada orang kafir sebelum meninggalnya dia mengucapkan la ilaha illallah saja, setelah itu meninggal, masuk surga enggak? Yang terfahami dari hadis ini masuk surga. Ya sudah, kalau masuk surga berarti muslim atau kafir? Muslim. Berarti mana pendapat yang lebih kuat? Yang pertama. Kita melihat dalil, bukan melihat apa ini? Ya, bukan melihat perasaan atau nafsu. Jadi pendapat yang lebih kuat, ya, cukup dengan ya, na'am, la ilallah, syahadat la ilallah untuk masuk ke dalam Islam. Untuk masuknya masih banyak tuntutan di dalam Islam. Kemudian kalau mau dilanjutkan tadi materinya, maka setelah mengucapkannya, ini setelah mengucapkan syarat yang pertama tadi, maka setelah mengucapkannya ya, setelah mengucapkannya dituntut untuk melaksanakan syariat, melaksanakan syariat-syariat Islam. Dituntut untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Ya. Supaya lebih jelas lagi tambahkan dan dipantau, karena dia baru masuk Islam, dan dipantau. Jadi bukan berarti, loh gimana enggak mengatakan Muhammad Rasulullah, apa kita tenang sama orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah, kan gitu ya. Ya kan, dia hanya mengatakan la ilaha illallah, terus kita anggap sebagai muslim, bersaudara dengan kita, dalam keadaan dia belum mengatakan Muhammad Rasulullah, tenang enggak hati kita? Enggak kan, jangan-jangan dia enggak meyakini Muhammad Rasulullah, kan begitu. Makanya tadi kita tambahkan apa? Setelah itu dia dituntut. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam, dia dituntut untuk mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipantau, dan mengerjakan sholat atau enggak dan seterusnya dipantau. Berarti semestinya di dalam kasus Usama bin Zaid atau dalam hadis Usama bin Zaid, orang kafir itu walaupun dia itu ya nampak mengucapkannya hanya untuk melindungi darahnya tidak dibunuh, semestinya bagaimana? Dia diberi jeda atau ditangkap dulu, ditangkap atau diamankan bahasanya ya. Berarti dia sudah muslim. Orang kafir itu sudah menjadi muslim, masuk Islam, ya diamankan. Tapi diamankan bukan berarti langsung masuk dalam pasukan muslim, diberi kebebasan, tidak. Diamankan, coba dipantau. Mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah tidak, dia tulus atau tidak di dalam bersyahadat. Itu solusinya. Tapi terkait dengan masuk Islam atau belum, dia sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Kemudian kalau dia tidak menerima, tidak mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti bagaimana? Dia menjadi kafir. Kafirnya apa ini? Kafir asli atau kafir murtad hukumnya? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menjadi muslim. Setelah beberapa waktu diberi jeda, dituntut untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak mau. Benar-benar tidak mau. Ya, benar-benar menolak. Maka dia menjadi kafir. Berarti kafir asli atau kafir murtad ya? Kafir murtad. Jelas ya. Dan kafir murtad apa bedanya dengan kafir asli? Kafir asli dibiarkan. Enggak dibunuh kecuali dalam jihad. Kalau kafir murtad dibunuh, man baddala dinahu faqtuluh. Berarti dia sudah murtad, muslim jadi murtad. Itu perbedaannya. Perbedaan dua pendapat tadi. Kemudian materi yang berikutnya kita masuki rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Menegakkan sholat. Nabi SAW mengatakan wa tuqimash shalah, dan menegakkan atau mendirikan sholat. Baik. Sholat secara bahasa yaitu doa. Salat secara bahasa yaitu doa. Apa, Umar? Salat secara bahasa yaitu doa, doa. Berarti apa? Salat yusalli itu artinya berdoa. Salatun itu artinya doa dalam bahasa Arab. Salat. Kemudian secara istilah at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla bi aqwalin wa af'alin ma'lumah atau makhsusah muftatahatin bitakbir muftatamatin bitaslim. Salat yaitu at-ta'abbud, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bi aqwal, dengan bacaan-bacaan, wa af'al, dan gerakan-gerakan. Beribadah kepada Allah dengan bacaan, dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Sholat itu kan berupa apa yang kita kerjakan dalam sholat? Kan ucapan, bacaan atau gerakan. Sudah dua macam ini, bacaan atau gerakan. Bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan ini diawali dengan apa? Takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan diakhiri dengan apa? Salam, assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salati at-tuhur, miftahus salah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir wa tahriruha at-taslim. Kunci pembuka salat itu adalah bersuci. Pembukanya atau tahrimnya, tahrimuha at-takbir. Ya, tahrimnya, ya, masuknya adalah dengan takbir, Allahu akbar. Wa tahriru wa taslim, dan akhirnya adalah dengan salam. Baik. Kemudian wa tuqimus shalah. Naam. Dan salat yang dimaksud adalah sholat wajib. Sholat yang dimaksud di dalam rukun sholat atau di dalam rukun iman, sholat yang rukun Islam, sholat yang dimaksud dalam rukun Islam adalah sholat wajib, yaitu sholat lima waktu dan sholat Jumat, yaitu sholat lima waktu dan sholat Jumat. Salat lima waktu dan salat Jumat. Salat Jumat itu termasuk salat lima waktu atau bukan? Salat Jumat termasuk salat lima waktu atau bukan? Termasuk? Bukan. Sehingga kita tambahkan salat lima waktu dan salat Jumat. Berarti salat Jumat tidak termasuk salat lima waktu. Hanya saja di hari Jumat itu menggantikan salat zuhur. Menggantikan salat zuhur. Jadi sholat Jumat tidak termasuk sholat lima waktu. Dalam arti bukan sholat yang fard yaumi, kewajiban sehari-hari. Taib. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini wa tuqimus shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat caranya bagaimana? Menegakkan sholat ada dua tingkatan. Menegakkan sholat ada dua tingkatan atau terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang harus atau wajib. Tingkatan yang harus atau wajib. Menegakkan sholat itu bagaimana? Nah ini, menegakkan sholat itu ada dua tingkatan. Ya, kita milih tingkatan yang mana. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang wajib. Ini tingkatan yang wajib atau harus atau minimal. Jadi minimal menegakkan sholat itu ini, yaitu yang pertama, atau sebelum itu antum tulis dulu, yaitu mengerjakan sholat, yaitu mengerjakan sholat dengan yang pertama, yaitu mengerjakan sholat, yaitu mengerjakan sholat dengan, kalau mau dikasih titik dua ya silakan, dengan titik dua, yang pertama syarat-syarat sahnya, syarat-syarat sahnya. Yang kedua, rukun-rukunnya. Yang ketiga, wajib-wajibnya, wajib-wajib sholat. Ada rukun sholat, ada wajib sholat. Yang ketiga, wajib-wajibnya. Dan yang keempat, meninggalkan pembatal-pembatalnya. Meninggalkan pembatal-pembatalnya. Jadi minimalnya, orang yang mau mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, menegakkan sholat. Menegakkan sholat, minimalnya supaya sah itu bagaimana? Yang pertama tadi apa? Syarat-syarat sahnya harus terpenuhi. Ya, syarat-syarat sahnya harus terpenuhi. Ya. Apa saja syarat-syarat sah sholat itu? Banyak. Mau dipelajari nanti atau enggak usah? Ini dalam fikih sebenarnya ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah syarat-syarat, rukun. Rukun-rukun sholat apa saja juga harus dikerjakan. Semuanya, gak boleh ada yang ketinggalan. Syarat-syarat sah sholat juga sama. Semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian yang ketiga apa? Wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat juga sama. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau ditinggalkan dengan sengaja ya sholatnya tidak sah. Nah, apa saja itu wajib-wajib sholat? Apa bedanya dan rukun sholat? Nah, ini dipelajari dalam fikih. Kemudian yang keempat apa? Meninggalkan pembatal-pembatalnya. Yuk. Seandainya syarat-syarat sah sholat sudah terpenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, wajib-wajibnya juga, tapi setelah itu ada pembatal sholat. Sholatnya menjadi batal, maka tidak teranggap. Berarti dia belum menegakkan sholat. Ya. Melakukan pembatal sholat itu hukumnya apa? Haram atau boleh? Santri? Melakukan pembatal sholat. Ketika sholat, melakukan pembatal sholat. Hukumnya haram atau boleh? Haram atau boleh? Apa? Ini pelajaran santri beberapa hari yang lalu. Mereka juga terkecoh. Sebagaimana abak juga terkecoh. Melakukan pembatal sholat, ya ada yang haram, ada yang boleh. Kalau pembatal sholatnya berupa makan, lagi sholat sambil makan permen, halal atau haram? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sedang sholat, mohon maaf, antum kebelet, boleh enggak membatalkan sholat? Boleh. Jelas ini? Hah? Jadi rinci. Ya memang harus seperti itu dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini memang harus banyak perincian. Makanya harus hati-hati ya dalam hidup, dalam berucap, dalam berbuat. Ternyata ujiannya seperti ini. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sunnah. Tingkatan yang sunnah. Tingkatan yang sunnah, yakni tingkatan menegakkan sholat yang sunnah. Yaitu mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat, ya, sebagaimana di atas, karena untuk menulis ya di atas itu. Tapi kalau sedang khutbah ya jangan di atas ya. Kalau sedang khutbah itu di atas, atasnya mana ini? Gak ada tulisannya. Kalau tulisan di atas, sebagaimana di atas disertai dengan yang pertama, disertai dengan yang pertama, ini berarti tambahannya ini. Kalau tadi kan tingkat minimal, disertai dengan yang pertama, mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Kemudian yang kedua, meninggalkan makruh-makruhnya. Makruh-makruhnya. Ketinggalan, untung nulisnya. Ketinggalan, tahfidz ya nulisnya. Ya. Jadi tambahannya apa ini? Mengerjakan sunah-sunah salat dan meninggalkan apa? Makruh-makruh salat. Makruh-makruh salat itu apa maksudnya? Salat yang dimakruhkan. Bukan ya. Tapi maksudnya apa? Ucapan atau mungkin gerakan gitu ya. Gerakan yang dimakruhkan di dalam salat. Seperti apa? Banyak gerak. Banyak gerak tapi juga enggak banyak sekali. Kalau terlalu banyak bisa membatalkan. Masuknya ke pembatal. Ya seperti bermain dengan kancing baju, bermain atau bermain-main dengan apa namanya? Peci misalkan. Ya. Apa? Menoleh. Menoleh dengan apa ini? Wajah atau tubuh? Wajah. Kalau dengan tubuh, membalikkan tubuh atau mengubah arah tubuh itu bukan makruh tapi pembatal. Sudah enggak ada kiblat lagi jadinya. Sudah ya. Berarti tingkatan menegakkan sholat yang sunnah itu apa? Mengerjakan sholat dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, meninggalkan pembatalnya, kemudian mengerjakan sunah-sunahnya dan meninggalkan apa? Makruh-makruhnya lengkap. Perlu dibahas atau enggak usah ini? Syarat, rukun, wajib, pembatal, sunnah, makruh, gak usah ya, dibahas. Ya, kadang-kadang nggak sempat membaca sendiri di rumah ya. Di sini kan tinggal dengarkan. Ya ini gak usah terlalu rinci, sekedar apa namanya kesimpulan. Ya, tinggal disimpulkan apa saja syarat-syarat sah sholat, apa saja rukun-rukun sholat dan seterusnya gitu ya. Kalau ada pembahasan mungkin sedikit. Nah, berhubung kita tadi baru mempelajari tentang iqamus shalah atau menegakkan salat, mendirikan salat, ternyata ada istilah wajib, ada istilah rukun dan seterusnya. Ya, maka kita pelajari sekilas tentangnya. Yang pertama apa? Berarti apa? Syarat, ya. Nah, syarat sah salat langsung disebutkan poin-poinnya atau diterangkan dulu definisinya? Ya, definisinya dulu. Definisi itu artinya kita mengenal sesuatu. Ya, kita harus mengenali sesuatu dulu baru kita bahas apa dan bagaimana. Syarat sah sholat yaitu hal-hal di luar sholat. Syarat-syarat sah sholat atau syarat sah sholat yaitu hal-hal di luar sholat yang mana sholat tidak sah, yang mana sholat tidak sah bila tidak terpenuhi. Itu syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Nah ini baru. Yaitu atau syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, Islam. Apa maksudnya Islam? Beragama Islam. Berarti orang kafir diterima tidak sholatnya? Tidak. Nah, sampai masuk Islam diperintahkan untuk mengerjakan sholat atau enggak orang kafir? Tidak, ini tidak dituntut. Tapi ada dosanya tidak mereka meninggalkan sekian sholat selama hidupnya? Apa? Ada gak? Ada. Jadi mereka itu walaupun tidak dituntut, tidak diilzamkan untuk mengerjakan sholat selama masih kafir, tapi tetap mereka itu dihisab atau di apa namanya, dimintai pertanggungjawaban dan dihukum atas setiap sholat yang mereka tinggalkan. Dalilnya ada beberapa dalil. Di antara dalil logisnya begini, orang muslim, antum, kita semua muslim, kalau meninggalkan sholat dihukum tidak? Dihukum, diancam dan hukuman, apalagi orang yang kafir. Mana yang lebih mulia di sisi Allah, muslim atau kafir? Muslim. Yang lebih mulia di sisi Allah adalah muslim. Udah kecapean ini, ngecor antum. Yang lebih mulia di sisi Allah adalah orang muslim. Orang muslim saja ada hukumannya, apalagi orang kafir. Itu dari logisnya. Dan di sana ada dalil yang lain seperti dalam surat apa? Al-Muddathir. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka wahai ahlun nar? Ini tentang orang-orang kafir. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Berarti ini diantara sebab. Berarti meninggalkan sholat ada hukumannya. Tapi juga percuma kalau mereka mengerjakan sholat kalau belum masuk Islam, tidak sah juga. Kemudian syarat sah yang kedua adalah balik. Ya, keliru atau kurang tepat ya. Apa dulu ini? Akal dulu. Yang kedua adalah al-aql. Berakal. Berakal. Berakal itu berarti bagaimana? Maras. Barakallahu fiik. Bahasanya antum maras gitu ya. Ya enggak masalah. Yang penting kan antum paham. Bahasa setiap masyarakat kan berbeda-beda. Bahasanya antum maras. Kayaknya memang pas langsung mewakili semua makna gitu. Waras gitu. Kalau enggak waras berarti apa? Ya gila gitu lah. Kalau ini sama, gila bahasanya sama gila terus. Apa lagi? Ya enggak, ini kan sama gila, beda dengan itu. Sama. Gila terus apa lagi? Itu apa namanya? Idiot sekali ya, yang idiot sekali. Kemudian apa lagi? Ya pikun, pikun sekali sampai dia tidak bisa berdialog dengan baik, tidak waras kan, na'udzubillah, dan semisalnya, tidak berakal. Demikian juga sebagian ulama menyebutkan orang yang pingsan ya, itu juga bisa disamakan dengan orang yang tidak berakal. Selama dia pingsan, dia tertutup akalnya, beda dengan orang yang tidur. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah tamyiz atau mumayyiz. Syarat sah sholat yang ketiga adalah tamyiz atau mumayyiz. Apa itu tamyiz? Setahun, ya. Sebenarnya ada dua, nampaknya ada dua pendapat. Tapi dalil menyebutkan patokan yang mudah, yaitu usia 7 tahun. Yaitu berusia minimal 7 tahun. Yaitu berusia minimal 7 tahun. Tamyiz. Seperti dalam hadis bagaimana muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Ini sekedar latihan atau memang sudah menjadi amal saleh bagi mereka? Sudah menjadi amal saleh. Untuk apa? Mereka diperintahkan sedangkan mereka tidak mendapatkan pahalanya. Sedangkan sholat itu kan juga amalan yang butuh usaha, upaya, enggak mudah. Ya kan, subuh-subuh bangun bagi anak berat, enggak ada pahalanya. Tetap mereka mendapatkan pahala. Terkait dengan amal soleh dicatat, walaupun belum baligh. Terkait dengan dosa belum dicatat, karena belum baligh. Jadi anak kecil yang belum baligh, tapi usianya minimal berapa? 7 tahun. Ya, amal solehnya dicatat atau tidak? Dicatat. Tapi dosanya dicatat atau tidak? Tidak. Ini ada dalilnya juga. Ini diantara kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Diantara luasnya rahmat Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi atasabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah ta'ala, itu mendahului kemurkaanku. Baik. Berarti anak yang belum baligh salatnya sah atau tidak? Sah. Sah. La tamyiz. Minimal 7 tahun sudah baligh begitu. Ya belum. Jelas ini. Berarti anak kecil yang belum baligh tapi usianya sudah 7 tahun salatnya sah tidak? Sah. Wajib atau tidak? Tidak. Jadi baligh itu syarat apa? Syarat wajib. Sedangkan tamyiz itu syarat sah. Terpahami bedanya? Coba. Ya, mendapatkan bagian. Iya, pahala. Iya, pahala. Nah, orang tua yang mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Karena orang tua adalah penyebab. Ya, penyebab. Anak itu hidup di dunia, anak itu melakukan amal soleh, apalagi orang tua itu yang mengajarinya dan seterusnya. Nah, demikian juga gurunya yang mengajarinya juga sama mendapatkan pahala. Ya, seperti kan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mensunnahkan, ya ini mengajarkan, mencontohkan dalam Islam ini ajaran contoh yang baik. Falahu ajruha wa ajru man amira biha, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang apa? Mengamalkannya. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut, orang-orang tersebut yang mengamalkannya. Tayyib. Jadi baligh itu syarat wajib ibadah. Jelas ya? Tapi bukan syarat sah. Sedangkan tamyiz itu syarat sah, tapi bukan syarat wajib. Sudah ya? Ini secara umum, walaupun ada pengecualian, tetap ada pengecualian-pengecualian. Pengecualiannya sedikit lah, seperti pada haji. Haji sebelum baligh, ya sah sebagai haji sunnah, tapi belum sah sebagai haji wajib, karena belum baligh. Setelah baligh harus mengulangi lagi. Kemudian syarat sah salat yang keberapa? Yang keempat adalah al-waqt. Waktu, pada waktunya. Pada waktunya. Lebih tepatnya apa? Pada waktunya atau masuknya waktu? Apa? Masuk waktu. Ya. Kalau yang terfahami dari pendapat jumhur ulama, memang masuknya waktu. Bukan pada waktunya. Apa bedanya? Tapi menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan yang lain, itu yang tepat. Ya, semestinya Allah alam adalah pada waktunya, bukan masuknya waktu. Apa bedanya? Misalkan waktu duhur jam 12. Ya. Sebelum jam 12 berarti belum masuk waktu dan juga bukan pada waktunya. Salat duhurnya tidak sah. Jelas ya? Setelah jam 12 salatnya sah pada waktunya dan juga sudah masuk waktu. Misalkan keluar atau akhir waktu zuhur jam berapa biasanya? Akhir waktu zuhur katakanlah pukul 3 lah gitu ya. Jam 3 katakan begitu, jam 3. Kalau sholat zuhurnya jam 4 bukan karena tertidur atau udzur yang lain, bukan, karena memang sengaja enggak mau sholat, tidak segera mengerjakan sholat. Jam 4 sore dia baru mengerjakan sholat zuhur. Sah atau tidak? Hah? Ya, kalau kita mencatatnya masuknya waktu, berarti sah atau tidak? Sah. Waktunya sudah masuk kan tadi, walaupun sekarang juga sudah lewat, tapi kan sudah masuk waktunya. Jelas ini. Jadi yang dilihat awal waktunya. Tapi kalau pada waktunya, kalau kita catat pada waktunya, berarti sholat zuhur jam 4 sah atau tidak? Tidak sah, karena bukan pada waktunya. Waktunya itu ya katakanlah, ini sekedar contoh saja, contoh yang tadi, rentang waktu antara pukul 12 sampai pukul 3, itu pada waktunya, di luar itu ya bukan. Jelas ini bedanya. Pendapat yang mana? Ya belum kita terangkan argumennya, antum bisa benar. Intinya jumhur ulama berpendapat sholat, menunda sholat sampai keluar waktu ya sah tapi berdosa. Tapi kalau pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan menunda sholat sampai keluar waktunya tidak sah dan berdosa juga tentunya. Kalau ana Allah alam lebih condong ke tadi pada waktunya, bukan masuknya waktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka tertolak. Sesuai tuntunan tidak kalau salat duhur jam 4? Tidak kan? Wallahu alam. Kemudian syarat sah yang kelima adalah toharoh, bersuci. Toharoh atau bersuci. InsyaAllah ya, dari pelajaran arba'in, pelajaran hadith ya, sampai ke akidah, sampai ke fikih. Ini kan fikih. Nanti pembahasan rukun-rukun iman, akidah itu. Iman kepada Allah, rencana gimana. Iman kepada hari akhir, urutannya bagaimana. Iman hari akhir itu urutannya, rangkaian peristiwanya bagaimana. Akidah juga. Karena memang ini hadis ini disebut dengan apa? Ummus sunnah. Hadis yang merupakan induknya apa? Sunnah, ilmu hadis-hadis. Di dalam agama Islam semuanya kembali ke dalam hadis ini, kepada hadis ini. Syarat sah salat yang kelima adalah taharah atau bersuci. Ada dua macam. Jadi ada dua macam taharah. Yang pertama, raf'ul hadats, mengangkat hadats. Mengangkat hadats besar dan kecil. Jadi taharah itu ada dua macam. Yang pertama adalah mengangkat hadats besar dan kecil. Mengangkat hadats besar dengan apa? Ya, mandi. Ya, kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit, maka tayamum. Ya. Mengangkat hadats kecil dengan apa? Dengan cara wudu, menggunakan air. Kalau tidak ada air atau mungkin ada air tapi enggak bisa memakai air karena sedang sakit, maka tayamum. Kemudian macam yang kedua dari thaharah adalah hilangnya najis. Zawarul khabath. Hilangnya najis. Jadi thaharah itu mencakup dua macam ini. Mengangkat hadats dan hilangnya najis. Hilangnya najis. Nama hilangnya najis itu menggunakan apa? Ya, hukum asalnya atau yang terbaik itu umumnya menggunakan apa? Air. Tapi boleh tidak dengan selain air? Boleh. Jadi pendapat yang benar, hilangnya najis itu yang penting zat najisnya sudah tidak ada, entah menggunakan air atau batu atau yang lain, menggunakan air atau selain air. Karena najis itu kan adalah zat yang harus dihilangkan atau yang wajib dihindari. Yang penting zatnya sudah enggak ada. Kalau zatnya sudah enggak ada, masa kita katakan najis? Beda dengan hadas. Kalau hadas itu suatu yang sifatnya berfisik atau itu suatu yang sifatnya abstrak saja. Hadas besar, hadas kecil. Ya, hilang enggak? Cipratan air kencing. Kemudian digosok atau di apa diusap dengan batu. Sudah cukup atau belum? Ya saya tanya, hilang atau belum air kencingnya? Kalau ya hilang atau enggak? Berarti zatnya. Ya ya usahakan untuk hilang. Kadang usaha itu enggak membuahkan hasil. Hilang atau enggak? Intinya kalau hilang, apapun itu najisnya, maka cukup. Jelas ya? Tapi kalau masih ada najisnya, maka belum cukup. Dan paling mudahnya biasa menggunakan air kalau sulit. Ya. Terfahami ini? Jadi kalau hadas, itu suatu yang suatu sifat apa namanya abstrak. Bisa dikatakan begitu. Jadi tidak berfisik. Tak benda, bukan materi. Jadi kalau dilihat enggak kelihatan, kalau diraba enggak teraba, enggak terasa, kalau dicium ini hadas, jelas ya. Hadas itu berarti sifat yang diasumsikan, dianggap ada pada tubuh. Bukan kencingnya, mohon maaf kencing. Kalau kencing itu sebab seseorang hadat. Bukan kencingnya, kalau air kencing itu najis masuknya. Terpahami atau enggak? Terpahami ya? Setelah seorang buang air, maka diasumsikan, dianggap ada sifat yang terdapat pada anggota tubuh. Kalau hadat besar berarti diasumsikan ada di seluruh anggota tubuh. Kalau hadat kecil diasumsikan ada pada anggota-anggota tubuh yang diwudukkan, disucikan ketika berwudu. Jelas ya? Berarti hadat itu apa? Hissi atau maknawi? Paham enggak antum? Hissi atau maknawi? Maknawi. Maknawi itu berarti suatu benda yang tak berfisik, non materi atau tak benda atau abstrak. Sekedar asumsi, anggapan dianggap ada tapi tidak berfisik. Tapi kalau najis, suatu benda yang berfisik atau tidak berfisik, ada bendanya, ada bendanya. Mana imajinasinya antum? Jelas ini. Oleh karena itu, ya, di dalam hilangnya najis, ya, cukup dengan hilangnya najis tersebut. Jadi terkait dengan najis, mensucikannya cukup dengan hilangnya najis tersebut, bagaimanapun caranya. Jelas ini? Baik menggunakan air maupun dengan selain air. Jelas? Debu. Ya gimana caranya? Tutupi. Kosok-kosok. Ya ini bisa saja, boleh-boleh saja. Yang penting kenyataannya enggak ada. Tapi ini bukan maksudnya mengajari untuk permudah-mudahan, bukan. Tapi sekedar mempelajari sebenarnya bagaimana sih menghilangkan najis itu. Oh, ternyata tidak harus menggunakan air. Tapi bukan berarti permudah-mudahan. Ya contohlah, misalkan lantai kita itu berupa tanah atau pasir, tidak berkeramik. Tanah atau pasir atau kerikil lantainya. Kemudian ada najis di situ, kita ambil saja kerikilnya atau tanahnya, congkel atau buang. Masih ada najisnya enggak? Enggak ada. Harus menggunakan air tidak? Udah dibuangin. Enggak harus kan? Intinya adalah ada tidak najisnya. Jelas ya? Ada atau tidak najisnya. Najasah. Kemudian kita mengatakan tadi bagaimana hilangnya najis. Hilangnya najis. Kita tidak mengatakan menghilangkan najis. Macam yang kedua, kita tidak mengatakan apa? Menghilangkan najis. Kenapa? Apa bedanya menghilangkan najis dengan hilangnya najis? Terlalu cepat ini nerangkannya. Apa bedanya menghilangkan najis dan hilangnya najis? Mana yang lebih luas cakupannya? Hilangnya najis itu lebih luas cakupan maknanya. Hilangnya najis ini mencakup hilang dengan upaya kita, usaha kita, disengaja maupun hilang dengan sendirinya tanpa usaha kita. Jelas ini. Seandainya kita punya apa, plastik atau apa, kita jemur, ada najisnya, kena panas, kena hujan, kena angin dan seterusnya. Berapa hari itu, beberapa hari, atau mungkin bahkan berapa pekan, gak ada, bersih, benar-benar bersih, gak ada najisnya. Kita katakan ini najis atau tidak? Tidak. Padahal sekedar, ya kita jemurnya entah disengaja dengan niat untuk menghilangkan najis atau bukan, intinya kita sekedar jemur. Begitu. Jelas ya? Demikian juga mungkin ada kotoran anjing di jalan. Berapa hari berikutnya udah gak ada, suci atau gak jalan ini? Ya suci. Tanpa disengaja oleh kita. Hilangnya najis. Kemudian dilanjutkan lagi terkait dengan hilangnya najis. Bisa ditambahkan hilangnya najis pada tubuh. Pada tubuh, pakaian dan tempat sholat. Pada tubuh, pakaian dan tempat sholat. Pada tubuh, pakaian dan tempat sholat. Berarti tubuhnya tidak ada najisnya. Pada tubuh kita, pada pakaian kita juga enggak ada najisnya. Di tempat sholat yang kita gunakan juga tidak ada najisnya. Kemudian rukun atau syarat sah sholat yang keberapa? Yang keenam yaitu niat. Niat sholat. Ini sudah lewat ya pembahasannya di hadis yang pertama. Niat. Jadi di antara penjelasannya, kalau antum mau sholat zuhur nanti, antum harus meniatkan apa? Sholat zuhur. Atau sebagian ulama mengatakan meniatkan sholat wajib di saat ini. Entah sholat apa, yang penting sholat wajib saat ini. Jangan sampai antum meniatkan nanti sebentar lagi sholat apa? Asar. Sah atau tidak? Tidak sah. Kemudian rukun yang keberapa? Atau syarat yang keberapa? Syarat sah sholat yang ketujuh, yaitu satrul aurah fi shalah, menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat. Perlu difahami bahwa menutup aurat itu, di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda. Menutup aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu berbeda. Jadi ada aurat di dalam sholat, batasnya sampai sini, dari sini sampai sini. Aurat di luar sholat, batasnya dari sini, beda. Jelas ya? Nah, yang sedang kita bahas aurat di mana? Di dalam sholat. Batasan auratnya mana ini? Ya, bisa kita pelajari. Batasan aurat yang pertama, batasan aurat yang pertama bagi laki-laki baligh, bagi laki-laki baligh, bagi laki-laki baligh. Nah, bagi laki-laki baligh. Ya. Yeah. Yeah. Bagian bawah mulai bagian bawah mulai dari mulai dari batas paha dan lutut. Batas paha dan lutut. Ini sekedar mempelajari batasan dan fikih, bukan menganjurkan. Bagian bawah mulai dari batas paha dan lutut. Jadi lutut termasuk aurat atau bukan? Bukan. Yang terfahami dari dalil, lutut itu tidak termasuk aurat. Ma bayna shalah atau ma bayna surrah war rukbah aurah. Antara lutut atau antara pusar dan lutut itu aurat. Jadi antara apa? Antara. Berarti lutut termasuk tidak? Tidak termasuk. Antaranya, batas-batas. Jelas ya? Jadi jangan ngambil asnya kalau untuk di bangunan itu. Ngambil asnya batas-batas. Ngambil ininya, bersihnya. Antara pusar dan lutut aurah. Berarti lutut tidak termasuk dan pusar tidak termasuk. Itu dalam hadis. Tapi yang sedang kita bahas di sini bagian bawahnya, batas bawahnya adalah batas paha dan lutut. Tapi ya masa sih kita mau pakai seperti itu? Nanti kalau ruku atau sujud naik kan tersingkap. Jelas ya? Kemudian bagian atas sampai menutup pundak. Bagian atas sampai menutup pundak. Mungkin nanti kita pelajari sampai ini aja syarat sah sholat, adapun rukun-rukun sholat dan seterusnya di pertemuan berikutnya. Bagian atas sampai menutup pundak. Jadi pundak harus tertutup atau tidak? Harus tertutup. Bagi laki-laki yang balik, yang balik. Berarti dada harus tertutup tidak? Tertutup. Punggung harus tertutup. Kalau tidak tertutup dada atau punggung, maka sholatnya tidak sah. Karena ada perintah dari Nabi SAW untuk menutup tadi apa namanya pundak. Beliau juga melarang kalau sampai tersingkap. Jadi sama atau beda aurat laki-laki dalam sholat dan di luar sholat? Aurat laki-laki dalam sholat dengan aurat laki-laki di luar sholat sama atau beda? Hah? Beda. Aurat laki-laki dalam sholat sampai harus sampai menutup pundak di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak harus sampai menutup pundak. Bahkan pusar pun tidak termasuk aurat sholat, jelas ya? Atau tidak termasuk aurat laki-laki, jelas ya? Tapi apa ya, kita hanya mepet-mepet gitu kan gak mungkin. Gak adab juga. Ya kan, nanti melorot. Yang dari bawah naik. Sekali lagi kita mempelajari fikihnya. Mungkin kita pakaiannya sudah panjang ke atas atau panjang ke bawah. Ya, ketika melakukan gerakan tersingkap, tapi masih dalam batas aurat. Nah itu gak apa-apa. Batas auratnya tertutup. Masih tertutup ya gak masalah. Tapi kalau dari awal kita berdiri tegak, batas aurat ya itu. Ketika bergerak, ya kita akan sulit sendiri. Berikutnya, aurat apa? Bagi wanita baligh. Bagi wanita baligh. Bagi wanita baligh. Ya. Auratnya adalah seluruh tubuh. Auratnya adalah seluruh tubuh. Kecuali apa? Kecuali? Apa? Kecuali wajah, ya. Kecuali wajah. Kalau telapak tangan, aurat bukan? Ingat, ini dalam sholat. Nanti ada umat atau akhwat mau keluar rumah, gak pakai cadar, gak pakai sarung tangan atau tangannya tersingkap. Jangan, ini aurat sholat. Aurat dalam sholat. Wajah tidak termasuk aurat. Bukan aurat. Telapak tangan. Aurat atau bukan dalam sholat? Yang antum pahami? Nama ini. Aurat atau bukan bagi wanita dalam sholat? Telapak tangan. Ya antum sih. Bagaimana merintahkan istri antum? Kok bingung? Membebaskan istrinya, terserah, enggak peduli dengan ini tanggung jawab suami kan? Suami itu bagaimana? Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin dan penanggung jawab bagi wanita di rumahnya. Penanggung jawab dalam urusan dunia dan tidak hanya dunia, ini yang lebih penting, tanggung jawab dalam urusan agama. Enggak peduli. Telapak tangan aurat atau bukan? Dalam sholat? Bukan. Yang terpahami begitu bukan? Tayib. Wajah. Kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau telapak kaki? Aurat bukan? Mungkin saya sebutkan semuanya, kemudian diberi keterangan. Tapi antum gak mesti ikuti pendapat ini loh ya. Kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki. Kaki di sini maksudnya ya telapak kaki, punggung kaki itu sampai melaki. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi yang apa namanya difahami oleh banyak kebanyakan dari kita atau bahkan pendapat jumhur saya lupa itu. Telapak kaki termasuk aurat. Tapi mendapat Ibnu Taimiyah telapak kaki tidak termasuk aurat. Karena tidak diketahui Allahu a'lam. Karena sendiri juga belum tahu. Ada dalil yang secara khusus memerintahkan wanita kalau mau sholat ganti bajunya pakai baju sholat. Atau dengan bahasa bagaimana dan bahasa Arab. Yang nampak, ini dalilnya Ibnu Taimiyah, yang nampak bahwa para wanita sahabiyah di zaman Rasulullah SAW, para sahabiyah ketika sholat, mereka itu diperintahkan untuk sholat dengan pakaian mereka apa adanya. Tidak diperintahkan untuk ganti baju dengan pakaian yang khusus. Enggak, perintahkan apa adanya. Apa adanya, nah pakaian sahabiah itu bagaimana? Pakaian sahabiah itu khimar, ya berarti menutup bagian atas tubuh, berarti pundak, dada, kemudian apa, punggung, perut, kemudian menutup bagian bawah tubuh juga, baju panjang biasanya, baju panjang dari pundak sampai ke kaki. Telapak kaki biasanya kelihatan enggak? Terlihat. Kemudian khimar, kerudung, sudah itu saja, dengan khimar dan baju panjang. Enggak ada keterangan kakinya tutup dan seterusnya, atau mungkin ganti baju yang lebih panjang lagi. Ini baju biasa, baju panjang mereka yang mereka gunakan sehari-hari. Ini argumennya Ibnu Taimiyah, enggak ada dalil khusus tentang telapak kaki. Apa? Iya. Iya, yang terfahami dari pendapat Ibnu Taimiyah boleh. Jadi enggak harus ganti baju kemudian, atau mungkin cari sarung minimalnya kan. Kalau sarung biar panjang diisbalkan. Kalau menurut pendapat Ibnu Taimiyah enggak harus, langsung saja sholat. Dan Syekh Ibnu Taimin beliau mengatakan saya taklid dalam permasalahan ini kepada Ibnu Taimiyah. Jadi beliau taklid dengan Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini. Jadi Syekh Ibnu Taimin belum bisa merujihkan juga waktu itu. Entah kalau di fatwa beliau yang lain. Ya, jadi wajah itu bukan aurat bagi wanita di dalam sholat, bagi wanita baligh dalam sholat. Artinya tidak harus ditutupi ketika sholat. Jelas, ini satu permasalahan. Tapi kalau memilih untuk menutupi bagaimana? Menutup wajah ketika sholat? Jawabannya, boleh atau tidak? Memilih menutupi wajah ketika sholat. Kalau harus, tidak, tidak harus. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau menutupi wajah, wajib atau tidak bagi wanita dalam sholat? Tidak wajib. Nah, turun, sunnah atau tidak? Tidak, tidak sunnah. Enggak ada dalilnya yang menyunahkan. Nah, tinggal turun, mubah. Wajib, sunnah, mubah. Mubah atau tidak? Kalau mubah kan terserah maksudnya. Walaupun enggak harus, tapi terserah. Mubah atau enggak? Jawabannya tidak. Masuknya ke makruh. Jelas ini? Masuknya ke makruh. Minimalnya makruh, jelas? Minimalnya masuknya ke makruh, bukan mubah. Ya karena ada larangan sendiri. Larangan sholat dengan menutup wajah, termasuk apa? Masker gitu. Jelas? Makruh. Jelas ini? Jadi haram pun enggak, intinya saya sebutkan tadi masuknya ke makruh. Tidak wajib, tapi hukum asalnya adalah makruh, menutup wajah ketika sholat bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada apa namanya laki-laki yang bukan mahram, ini di masjid umum misalkan, gimana? Masuknya kemana ini? Berubah tetap makruh? Naik lagi. Naik beberapa tingkatan menjadi wajib. Jelas ini? Ini sekedar hukum asal. Hukum asalnya apa? Makruh. Jelas ya? Memakai masker hukumnya makruh. Wah ini wabah. Wabahnya memang sedang anu ini. Gencar-gencar sedang anu lah. Mewabah sekali. Buka masker sedikit sudah kemungkinan besar tertular misalkan. Hukumnya apa memakai masker ketika sholat? Jadi wajib langsung. Jelas ya? Jelas begitu? Ini kaidah-kaidah semacam dulu juga sudah pernah kita pelajari bahwa perkara haram itu menjadi mubah kapan? Menjadi boleh kapan? Ketika ada darurah. Darurah itu ya semacam mengancam jiwa, adanya bangkai, enggak ada makanan lain, makan, boleh. Bahkan wajib makan. Kalau enggak meninggal misalnya mati. Adanya bangkai. Kalau perkara makruh hukumnya menjadi boleh kapan? Ketika ada hajat. Hajat itu lebih ringan daripada darurat. Darurat itu sampai mudarat, berbahaya, membahayakan, mengancam dan seterusnya. Tapi kalau hajat itu perkara yang sifatnya sulit saja, menyulitkan sehingga boleh. Tapi begitu ya. Ini masih apa lagi nih? terkait dengan aurat apa namanya anak laki-laki yang belum baligh, anak perempuan yang belum baligh, mungkin enggak usah ya, dilatih aja supaya mereka bisa menyesuaikan dengan orang dewasa. Tapi sebenarnya aurat mereka berbeda, aurat mereka berbeda batasannya di dalam sholat. Mungkin tambah satu lagi, yang terakhir, syarat sah sholat yang terakhir, yaitu istiqbalul qiblah. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Mau bertanya, mereka mengatakan bahwa dalil maulid adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW puasa hari Senin karena dilahirkan di hari itu. Maka apakah boleh puasa Senin dengan sebab merayakan maulid Nabi SAW? Ya. Jawabannya, ya. Puasa hari Senin disunahkan bukan semata-mata, ya, atau bukan, ya, ya tadi semata-mata karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, tetapi karena Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di hari Senin, jadi patokannya adalah wahyu, patokannya adalah wahyu. Ini yang pertama. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir, berarti merayakan boleh, merayakan kelahiran boleh, entah itu maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang lain dalilnya ini tidak. Ya. Kemudian apa namanya juga sama tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak dalam hadis itu, beliau, wallahu a'lam, hanya mengabarkan bahwa beliau dilahirkan di hari Senin. Bukan puasa Senin itu semata-mata dalam rangka merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi sekali lagi, yang nampak disebutkan di dalam dalil, beliau berpuasa di hari Senin karena amalan diangkat kepada Allah di hari tersebut. Ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, itu sekedar ikhbar, pemberitahuan. Dan tidak nampak, ya bahkan tidak mungkin, ya jelas bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu berpuasa di hari Senin dalam rangka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memahami sebagaimana pemahaman para sahabat. Para sahabat tidak berpuasa di hari Senin dengan niat itu. Kalau ada niat seperti itu, ya harus ada buktinya. Mana? Bukti bahwa para sahabat atau sebagian mereka meniatkan seperti itu. Apalagi merayakan kelahiran itu asalnya ya juga bukan berasal dari Islam, tetapi dari umat-umat sebelum Islam, dari orang-orang kafir, sehingga tidak mungkin disyariatkan di dalam Islam. Di antara prinsip Islam adalah mukhalafah, menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.